ada lagi aral melintang. Bersamamu impian kan terwujudkan, aku yakin bahagia pasti menjelang. Di matamu kulihat bulan. Terwujudkan, aku yakin bahagia pasti.